Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga di majelis malam Rabu, Majlis Riyadus Salihin rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga kaum muslimin dimanapun anda berada, para pendengar Radio Insani 102.2 FM rahimani wa rahimakumullah. Dan juga kaum muslimin dimanapun anda berada, dan para pemirsa Yufid TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebagaimana yang telah saya sampaikan pada pekan lalu, maka pada hari ini insyaallah taala kita akan mulai masuk pada kitab Riyadhus Salihin, membahas ayat-ayat yang disampaikan oleh penulis buku, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bab yang pertama, al-ikhlasu wa ihdharun niyyati fi jami'il a'mali wal aqwalil barizati wal khafiyah. Bab pembahasan tentang ikhlas dan menghadirkan niat, ikhlas dan menghadirkan niat, fi jami'il a'mal, dalam setiap amalan, wal aqwali, dan juga setiap perkataan-perkataan, al barizati, yang tampak, wal khafiyah, dan yang tidak tampak. Jadi bab ini disusun oleh penulis Al-Imam An-Nawawi untuk membahas tentang kita ini harus mengatur keikhlasan kita dan tetap menghadirkan niat kita dalam setiap amalan ataupun ucapan, baik amalan dan ucapan yang tampak ataupun amalan dan ucapan yang tidak tampak. Ikhlas sudah kita bahas, yaitu seorang hanya mengharapkan wajah Allah dalam setiap amalannya. Seorang hanya mengharapkan pahala dari Allah dalam setiap amalannya. Demikian juga ihdharun niyyah, menghadirkan niat. Kita sudah bahas tentang betapa pentingnya niat dan faedah-faedah yang sangat agung dari niat. Kemudian mu'alif mengatakan fi jami'il a'mali wal aqwalil barizah, baik dalam amalan dan ucapan yang tampak ataupun amalan dan ucapan yang tidak tampak. Amalan dan ucapan yang tampak contohnya adalah sholat, contohnya lagi apa? Naik haji tampak, terus zakat, sedekah, itu amalan yang tampak, ucapan yang tampak, zikir, qiraatul Quran, kemudian apa lagi, salawat, ya, dan yang lain-lain, takbir, takbir, ya, terutama di hari-hari Dzulhijjah yang pertama ini, itu yang tampak. Adapun amalan yang tidak tampak, misalnya adalah tawakal kepada Allah, ikhlas itu sendiri, ya, karena tidak bisa seorang ngaku-ngaku ikhlas tapi ternyata tidak ikhlas. Makanya salah satu definisi dari ikhlas adalah al-ikhlasu faqdu ru'yatil ikhlas. Ikhlas itu adalah ketika seseorang merasa tidak bisa ikhlas. Ikhlas itu adalah ketika seorang merasa tidak ikhlas. Ya, ini salah satu definisi dari ikhlas. Ya, ini dia merasa dirinya kurang terus. Siapa sih yang bisa merasa sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini definisi yang bagus sekali tentang ikhlas. Ya, ikhlas itu adalah seorang yang merasa tidak ikhlas. Walaupun tidak gembor-gembor. Kalau saya sih enggak ikhlas. Enggak, bukan begitu maksudnya. Ya. Tapi ketika dia berbuat, dia terus mengintrospeksi diri. Jangan-jangan saya kurang ikhlas. Maka dia akan meningkatkan keikhlasan pada amalan berikutnya. Nah. Kemudian contoh perkataan ya yang tidak kelihatan. Contohnya apa? Perkataan tapi tidak kelihatan. Kalau amalan kelihatan sudah ada contohnya. Perkataan kelihatan ada contohnya. Kemudian amalan enggak kelihatan sudah ada contohnya. Ikhlas, kemudian apa tadi? Tawakal, ya. Dan yang lain-lain. Kalau perkataan yang tidak kelihatan contohnya apa? Niat, ya, niat. Azmul qalbi, ya, niat itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Soalnya ini amalan juga sebetulnya. Naam. Wallahu taala a'lamu bissawab. Baik, kita masuk pada ayat yang pertama di mana al-muallif mengatakan qala Allah taala. Beliau menukil surat Al-Bayyinah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini, amalan ini, perbuatan ini, perkataan ini, segala bentuk ibadah, baik zahir atau batin, baik itu perbuatan atau perkataan, semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Mukhlisina lahuddin. Hunafa'a. Hunafa' dari kata hanif. Hanif itu adalah orang yang memiliki, asal katanya adalah rajulun ahnaf, itu adalah orang yang memiliki jari dan menceng jarinya itu. Ya, mencengnya itu, tapi menceng kalau dalam definisi syariat, hanif itu adalah orang yang menyimpang, condong, tapi condong kepada kebenaran. Berarti bukan menyimpang ya? Bukan ya? Condong ya? Condong kepada kebenaran. Itu namanya hanif. Ya. Misalnya di sini ada jalan keburukan, di sini ada jalan kebaikan. Maka dia condongnya ke kebaikan. Kalau disuruh milih ngaji apa nonton ketoprak ya, misalnya gitu ya, maka dia milih ngaji ya, misalnya begitu. Kalau disuruh milih nonton bal-balan apa sholat id ya, misalnya begitu ya, apa ada bal-balan pas sholat id? Ya jarang ya, le ngatur jadwal pinter banget ya. Ya akhirnya dia milih yang sholat id misalnya begitu ya. Jadi ini namanya hunafa, condong kepada kebaikan, menyimpang dari kesyirikan, condong kepada tauhid, menyimpang dari kemaksiatan, condong kepada ketaatan. Ini namanya hanif. Jadi orang yang hatinya itu apa? Terus kepingin melakukan apa? Perbuatan baik. Itu namanya rajulun hanif. Ini kita diperintahkan untuk itu. Dan contoh yang mulia adalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, kana hanifan muslima. Nabi Ibrahim itu adalah hanifan muslima. Ya. Hanif yang condong kepada tauhid. Sementara umat-umatnya, kaumnya senengnya apa? Nyembah patung. Bapake senengnya gawe patung. Nabi Ibrahim malah apa? Dia condong kepada Allah, dia hancurkan patung-patung tersebut. Ini namanya hanif, ya. Hanif demikian. Dia diberi pilihan antara meninggalkan agama tauhid, antara dibakar hidup-hidup di dalam api. Saking condongnya dia kepada Allah, dia pilih untuk dibakar hidup-hidup, ya. Dan ternyata memang apa? Hidup. Ternyata memang hidup. Api itu kata Allah Subhanahu wa taala, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau bardan, dingin dan apa? Salaman. Salaman itu apa? Menyelamatkan. Dingin dan menyelamatkan. Apa hikmah digabungkannya dua sifat ini, dingin dan menyelamatkan? Karena tidak setiap yang dingin itu menyelamatkan. Contohnya es, ya. Udan es. Nek udan es sih ya medeni ya, udan salju. Bedane es karo salju? Nek es atos-atos. Nek salju lembut ya. Keduanya ini dingin tapi tidak menyelamatkan. Tapi api tadi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bardan wasalama, dingin dan menyelamatkan bagi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa yuqimus shalah, dan mereka diperintahkan untuk menegakkan salat. Wa yu'tuz zakata, dan membayar, menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Agama yang memerintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah. Agama yang memerintahkan untuk condong kepada kebaikan. Agama yang memerintahkan untuk salat. Agama yang memerintahkan untuk zakat. Itulah agama yang lurus. Agama yang tegak, yang bagus, yang bernilai tinggi. Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan wa yuqimu as-shalah wa yu'tu az-zakah. Pertanyaannya, ketika Allah memerintahkan kita ini untuk beribadah semata-mata hanya kepada Allah, apakah salat dan zakat itu tidak termasuk di dalamnya? Wa ma umiru illa liya'budu, dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk apa? Beribadah. Apakah sholat dan zakat termasuk ibadah? Termasuk? Yakin? Yakin termasuk? Ya termasuk. Sholat dan zakat termasuk ibadah. Pertanyaan selanjutnya, apa hikmah disebutnya sholat dan zakat padahal ibadah secara keseluruhan sudah disebut di depan? Wa ma umiru illa liya'budullah, Tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah hanya kepada Allah. Seakan-akan Allah mengatakan contohnya sholat, contohnya zakat. Kenapa? Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Apa? Hablum minallah wa hablum minannas. Masya Allah. Secara ringkas, bagus ya. Secara ringkas, bahwasanya sholat dan zakat disebutkan karena keduanya memiliki kedudukan yang penting. Allah subhanahu wa ta'ala kalau ingin menunjukkan sesuatu itu penting, itu biasanya disebutlah perkara tersebut secara khusus setelah menyebut sesuatu yang sifatnya apa? Umum. Contoh, ketika malam Lailatul Qadar, sudah belajar tafsir surat Al-Qadar ya? Bagaimana ayatnya? Tanazzalul malaikatu. Pak, sudah? Turunlah para malaikat. Sudah? Atau ada kekhususan? Warruhu. Siapa ruh di sini? Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril. Ini menunjukkan bahwasanya Jibril itu adalah malaikat yang memiliki kedudukan khusus. Ini juga begitu. Salat dan zakat itu memiliki kedudukan khusus. Apa kedudukan khusus salat dan zakat? Bukan tempatnya kita untuk memaparkan di sini. Ya. Yang ingin kita bahas adalah tentang keikhlasan. Jadi kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah di sini kita diperintahkan atau dikabari oleh Allah, diperintahkan oleh Allah bahwa seluruh hamba Allah hendaklah mengesakan Allah, mentauhidkan Allah dalam seluruh jenis ibadahnya. Ini yang pertama. Ini faedah pertama dari ayat ini. Jadi Allah memerintahkan seluruh hambanya untuk beribadah semata-mata hanya kepada Allah. Yang pertama. Hunafa ma'ilina an jami'il adyan. Hendaklah mereka tinggalkan semua agama kecuali Islam. Tinggalkan semua agama kecuali Islam. Hunafa condong kepada tauhid. Agama mana yang mengajarkan tauhid? Agama Islam. Agama Islam, agama yang diutus dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang turun kepadanya Al-Qur'an, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis-hadisnya, itulah agama Islam. Dan Islam memiliki dua definisi. Yang pertama adalah Islam secara umum. Islam secara apa? Umum. Dan yang kedua, Islam secara khusus. Islam secara umum adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada seluruh anbiya wal mursalin, yaitu agama tauhid yang turun kepada Nabi Adam, perintah untuk beribadah hanya kepada Allah. Perintah yang turun kepada Nabi Nuh, agama yang dibawa oleh Nabi Nuh, yaitu agama yang memerintahkan seluruh umatnya saat itu semata-mata untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak kepada yang lainnya. Demikian juga agama yang turun kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu agama yang memerintahkan hanya beribadah kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Dan agama yang turun kepada Nabi Dawud dan Nabi Musa dan Nabi Isa. Dan semuanya adalah agama yang memerintahkan hanya beribadah kepada Allah, mengikhlaskan hanya semata-mata seluruh ibadah itu kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Dan juga agama yang turun kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam itu sama, enggak ada bedanya, yaitu agama tauhid. agama tauhid. Ustaz, kok sekarang itu agama lain beda dengan Islam? Itu karena penyimpangan. Karena adanya apa? Penyimpangan. Makanya dalam surat Al-Bayyinah, kalau bapak-bapak sudah belajar juga, bagaimana sudah kita pelajari tentang penyimpangan orang-orang ahlul kitab. Sudah belajar tafsirnya? Sudah ya, Al-Bayyinah ya? Insya Allah. Nah, jadi mereka itu beda karena menyimpang. Kemudian setelah turunnya Nabi Muhammad SAW, mereka wajib untuk masuk Islam yang kita anut sekarang ini. Wajib. Yaitu Islam secara apa? Khusus. Beriman pada Allah, beriman pada Rasulullah SAW, dan juga apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya, yaitu Al-Quran, dan beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW berupa syariat Islam. Dan tidak akan diterima agama satupun setelah turunnya Nabi Muhammad SAW kecuali Al-Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Loh Ustaz, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad berarti Islam Arab. Islam Arab? Jawabannya bukan. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Islam Arab. Nanti kalau ada Islam Arab, soalnya nanti ada Islam Jawa. Ada Islam Jawa, ada Islam Nusantara, enggak ada seperti itu. Islam Nusantara enggak ada. Islam Arab yang enggak ada. Islam Jawa enggak ada. Islam Belanda enggak ada. Jadi hendaklah sekali lagi kita ini kembalikan Islam ini kepada ajaran orang yang membawa wahyu dari Allah. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan Islam itu adalah agamanya orang Arab, enggak benar. Justru Islam itu mengislamkan Arab. Seperti yang sering saya sampaikan, dulu Arab itu kalau ibadah niku odong-odong, untul-untul. Apa untul-untul? Enggak pakai baju. Ya. Maka kalau ada orang mengatakan, "Duh, itu kerudung itu adalah pakaiannya orang Arab." Itu setelah masuk Islam. Sebelum masuk Islam, mereka enggak kerudungan. Mereka undul-undul. Mereka itu kalau tawaf di sekeliling Ka'bah, yatufuna uryana. Tawaf dengan keadaan telanjang bulat. Jadi gimana? Kalau dikatakan mirip orang Arab, berarti orang-orang yang tidak pakai baju. Nah itu baru mirip orang Arab. Sing rodok mirip yang tidak nutup aurat. Itu Arab zaman dulu sebelum masuk Islam. Setelah diislamkan, walhamdulillah, mereka menutup auratnya, yang wanita juga menutup auratnya, begitu. Makanya Islam adalah membenahi orang Arab yang saat itu kacau luar biasa. Demikian juga ketika Islam datang ke Indonesia, maka Islam itu membenahi orang Indonesia. Dulu orang Indonesia sama undul-undul. Ya kalau enggak percaya ya silakan ke pelosok-pelosok. Bagaimana pakaian orang-orang itu, terutama yang di pelosok mana? Sebagian ya masih ada di pelosok timur, di Irian ya. Sebagian sana itu masih ada yang namanya apa? Koteka. Dan ini kenyataan. Ya, kenyataan malah dihidupkan itu budaya semacam itu, budaya koteka. Jadi kalau ada tamu kebesaran disambut dengan koteka. Alhamdulillah enggak suruh pakai koteka, repot kalau suruh pakai koteka. Jadi Islam datang itu untuk membenahi orang-orang yang ada. Alhamdulillah orang Jawa juga kena Islam, wa alhamdulillah terbenahi, termasuk dalam masalah akidahnya. Dulu di Jawa ini kental sekali dengan yang namanya animisme, dinamisme. Animisme itu apa? Percaya kekuatan roh leluhur. roh nenek moyang. Makanya dulu banyak keyakinan-keyakinan yang suka apa itu di pojok-pojokan rumah, sajen. Itu adalah dari animisme. Keris dijamas, ya, di rumah, kemudian disajeni, kemudian ada kebu, ada sapi di apa namanya? Di subyo-subyo dimuliakan. Itu adalah peninggalan animisme. Dinamisme adalah percaya bahwa benda-benda tertentu memiliki apa? Kekuatan. Ya, memiliki kekuatan. Tombak dan keris kiai pleret misalnya begitu, ya. Kemudian jubah ontro kusumo, nah misalnya. Kemudian jimat besi kuning. Nah, itu. Ada lagi jimat gigi kuning. Nah, ini beda lagi kalau itu. Masya Allah, ya. Jadi menganggap bahwasanya perkara-perkara tertentu memiliki apa? Kekuatan. Kalau orang sekarang itu gotri, juntal, katanya jadi apa? Kebal, ya. Kemudian jimat itu, saya pernah dapatkan anak SMA itu nyimpen jimat. Saya minta jimatnya, enggak tahu untuk pengasihan atau biasanya kalau cah-cah SMA itu ya kekebalan atau pengasihan lah, paling enggak begitu. Ya. Anu perempuan, saya minta, satu saya sedang ngajar masalah tauhid, ternyata di belakang ribut. Saya bilang, coba itu di belakang ada apa? Tunjukkan satu buntalan, buntalan kain. Kemudian saya minta dan saya katakan, boleh enggak saya buka? Di depan kelas, iya boleh. Saya buka, ternyata itu fosil. Jadi tahu ya bapak-bapak, kalau daun ditaruh di lembaran buku dan dalam waktu yang lama jadinya bagaimana? Kering, ya, kering, gepeng gitu. Nah ini juga kering dan gepeng, cuma bukan daun, coro. Iya, coro tahu? Kecoak gitu. Ini kalau itu dijadikan jimat pengasihan, berarti yang tertarik adalah sesama coro. Jadi subhanallah, isinya kadang seperti itu. Ada dulu cerita, dulu di zaman-zaman dulu cari kekebalan dan betul-betul apa? Mungkin karena apa? Makai bantuan jin, ya, akhirnya kebal. Setelah jimatnya dibuka, ternyata nuwun sewu, dalamnya itu apa? Cemendil, cemendil wedus. Tahu cemendil wedus? Kotoran kambing. Ya, kotoran kambing. Wala kulihal, ini adalah animisme, dinamisme, dan itu dibenahi oleh Islam. Di Arab dulu juga ada keyakinan semacam itu dibenahi. Di Indonesia ada keyakinan seperti itu dibenahi. Maka Islam bukanlah Islam Jawa, bukanlah Islam Arab, tapi Islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan pula Islam Nusantara yang sedang digembar-gemborkan. Ya, nah. Karena sebagian kelompok itu benci sekali yang namanya orang Arab, ya. Katanya jenggot itu adalah dari Arab, kemudian Islam itu adalah dari Arab. Enggak mau pokoknya yang berbau-bau Arab itu enggak mau. Ya, seakan-akan begitu. Na'udzubillahi minzalik. Kita kembali kepada pembahasan ikhlas. Allah Subhanahu wa taala di sini memerintahkan untuk semata-mata beragama Islam dan tidak memeluk agama yang lainnya. Dan inilah beda antara umat Islam dan umat yang lainnya. Umat Islam adalah umat yang diajarkan untuk ikhlas kepada Allah, semata-mata beribadah kepada Allah. Sementara agama yang lain, mereka bingung untuk membagi ibadahnya. Kenapa? Karena Tuhannya apa? Banyak. Sekarang nuwun sewu, antara orang yang memiliki satu majikan dan orang yang memiliki lima majikan, itu kira-kira kerjanya enak mana? Satu majikan atau lima? Satu. Kenapa? Gak bingung, yang diperintahkan cuma satu saja. Tapi kalau punya lima, coba. Yang satu, mana kowe ngulon? Yang satunya lagi ngetan. Yang satunya lagi dul. Yang satunya lagi apa? Ngalor. Satunya dodok. Nah, bingung toh. Itu baru 5. Belum nanti kalau 10 atau berapa misalnya. Ya. Yang satu memerintahkan ke depan, satu memerintahkan ke belakang, satu memerintahkan kanan, satu memerintahkan kiri, satu memerintahkan jangan jalan kemana-mana. Ya, bingung. Maka agama tauhid itu seperti itu. Agama tauhid adalah agama di mana sesembahannya adalah semata-mata Allah, satu saja. Maka tidak membingungkan. Beda dengan agama-agama yang lainnya, yang terkadang ya, dewa-dewanya juga bertengkar sendiri, kan begitu ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 37. La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah akan sampai kepada Allah daging-dagingnya, wala dima'uha, dan juga tidak sampai kepada Allah darahnya. Walakin akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah at-taqwa minkum, ketakwaan dari kalian. Ayat ini adalah kaitannya dengan penyembelihan kurban. Dulu orang-orang jahiliyah, kalau mereka menyembelih hewan-hewan untuk sesembahan-sesembahan mereka, maka mereka meletakkan sebagian dagingnya di dekat patung-patungnya, ya. Dan darahnya dipercik-percikan. Jadi darahnya ditampung, kemudian itu dipercik-percikan ke patung mereka, kemudian dagingnya dipersembahkan kepada mereka. Mereka pikir nanti apa? Dimakan oleh tuhan-tuhan mereka. Mirip toh dengan orang, sebagian orang Indonesia yang masih melakukan apa? Kesyirikan. Dikai ingkung. Ingkung tahu? Ya, sembelih, taruh ayam utuh. Besok harinya hilang. Masya Allah, dimakan ini sama. Ternyata apa? Anak etonggoni. Lihat ingkung eman-eman dimakan. Ini haram ini, daging yang semacam ini, yang dipersembahkan untuk selain Allah, itu hukumnya haram. Tidak boleh dimakan. Ya, tidak boleh dimakan. Nah, orang yang mempersembahkan dosa, dan melakukan dosa, dosa besar. Meskipun ingkungnya tidak besar, akan tetapi dosanya sangat besar. Apalagi kalau ingkungnya besar. Dan semakin orang itu semakin korbannya semakin besar untuk tuhan-tuhan selain Allah, maka dia tentunya berharap apa? Imbal balik yang lebih besar. Kalau hanya penguasa pohon angker, ya ayam cukup. Tapi kalau penguasa laut kidul, kambing, kok kambing apa? Kerbau atau sapi, karena ayam nggak cukup, ya makanya harus lebih besar. Jadi pikirannya begitu, ya Allah Taala alam. Nah, ketika melihat orang-orang jahiliyah dulu seperti itu, ya kemudian sebagian orang-orang jahiliyah itu masuk ke dalam Islam menjadi para sahabat, kemudian mereka keimanannya belum kuat dan belum mengenal ilmu secara sempurna, maka mereka para sahabat itu mengatakan, kita ini lebih berhak untuk memercikkan darah itu. Kalau mereka kepada Tuhan saja darah itu dipercikkan, maka kita ini darah ini juga kita berikan pada Allah, ini lebih utama. Ya, kita percik-percikan, daging juga dipersembahkan pada Allah. Maka turunlah ayat ini, bahwasanya Allah itu tidak butuh pada darahnya, Allah tidak butuh pada dagingnya, Allah hanya butuh keikhlasan niat kita. Kalian menyembelih itu untuk Allah atau untuk selain Allah? Kalau orang-orang musyrikin dulu nyembelihnya untuk selain Allah, kalau kalian wahai umat Islam, sembelihlah semata-mata untuk Allah. Ini hasungan untuk memperhatikan niat dalam kurban besok. Jadi ketika kurban sing didelok niku ampun ning gedene tok. Besar itu bagus. Itu yang dianjurkan. Tapi ingat, sebelum terlambat, ketika pisau mengiris leher korban, maka perkuati niat Anda. Kuatkan niat Anda. Semata-mata ini adalah untuk Allah niatnya. Itu yang nanti akan sampai kepada Allah. Adapun dagingnya, alhamdulillah boleh kita makan, boleh kita bagi. Darahnya, nah ini, darahnya enggak usah dimakan dan enggak usah dibagi. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini adalah anjuran kepada kita untuk semata-mata betul-betul mengikhlaskan korban kita untuk Allah, bukan karena bangga, bukan untuk riya, bukan untuk ben podo krungu. Bangga-bangga itu contohnya, kambing saya lebih besar daripada kambing fulan. Walaupun mungkin enggak diucapkan ketika penyembelian, iki kambingnya sapa? Kambingmu. Wah, gede banget. Mak, berutu. Iki mesti larang iki. Lah iya, larang banget. Saya ngomong orang lain, tapi kita yang bangga, gitu kan. Wih, bangga. Begitu kambing yang lain, iki kambingnya sapa kok kecil? Kambingnya fulan. Loh, saya lebih baik dari fulan. Nah ini, hati-hati yang semacam ini. Niat betul-betul dijaga. Iki kambing, kambing yang mesti cedok. Ayo liane sapi kok. Nah itu. Nah berarti yang punya sapi, wah gimana sih kok sekarang bukan zamannya kambing, zamannya sapi. Nah innalillah. Ini hati-hati masalah apa? Masalah niat demikian ya. Bukan pula apa namanya hanya untuk didengar. Si fulan telah korban, si fulan telah korban, tidak. Semata-mata hanya untuk ibadah kepada Allah. Niku mumpung dereng telat, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menyiapkan hewan kurban. Adapun ayat selanjutnya insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Dan sebelum saya menutup kajian saya kali ini, maka saya mendapat titipan amanah dari Ustaduna Bapak Kiai Ustaz Abdullah Zain, bahwasanya besok insyaallah kajian beliau tetap ada ya. Kajian beliau tetap ada, jadi tidak libur ya. Tidak libur, tetap ada dan tidak libur. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.